السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kenikmatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudaraku sekalian, kita melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah, masih terkait dengan rukun yang kedua, yaitu membaca Al-Fatihah. Rukun yang pertama adalah Takbiratul Ihram, lalu rukun yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Dan kita sudah bahas poin-poin yang terkait dengan suratul Fatihah. Misalnya, sebelumnya hendaknya kita membuka sholat dengan doa al-istiftah, kemudian kita berta'awudz, lalu setelahnya kita membaca surah al-Fatihah. Kali ini, ma'asirul muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, al-ajizu anil fatihah, orang yang tidak bisa membaca surah al-fatihah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, Waman la yuhsin al-fatihah, lazimahu ta'allamuha. Dan bagi orang yang belum bisa membaca surah Al-Fatihah, maka dia wajib mempelajarinya. Ya, jadi seorang Muslim, ya, apabila dia merasa dirinya belum bisa membaca surah Al-Fatihah, maka dia lazim, ya, mempelajari surah Al-Fatihah. Karena sebagaimana sudah kita bahas, suratul Fatihah adalah rukun salat. Tidak sah sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Wa illa faqira'atuha min mushafin. Kalau dia belum sempat mempelajarinya atau belum bisa mempelajarinya dikarenakan sebab yang menghalangi dia mempelajari suratul Fatihah, maka hendaknya dia membacanya dari mushaf, kata beliau. Ya, membacanya dari mushaf. Fa'in, akan tetapi jika dia tidak bisa melakukannya li'adami dhalik, dikarenakan misalnya mushafnya tidak ada, ya, dikarenakan mushafnya tidak ada, au lam yajid mu'alliman, atau dia tidak mendapatkan guru yang bisa mengajarkannya. Ya, ini sudah beberapa kondisi beliau sampaikan. Yang pertama, bagi yang belum bisa baca Al-Fatihah, maka dia wajib mempelajarinya. Kalau tidak mungkin, ya, dikarenakan sebab tertentu, maka dia wajib membacanya dari mushaf. Tapi kan Ustadz, kalau memang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, bagaimana dia membacanya dari mushaf misalnya, ya. Ya, tentunya kalau diaktualisasikan di dalam kehidupan kita, mungkin agak sedikit membuat kita bingung. Ya, belum bisa baca Fatihah tapi disuruh baca dari mushaf. Tapi kalau kita berbicara tentang misalnya realita beliau muallif rahimahullah yang tinggal di komunitas misalnya bangsa Arab, tentunya ini bisa dengan mudah kita pahami. Artinya banyak orang-orang Arab misalnya yang mereka masuk Islam, ya, dan mereka sebelum masuk Islam sudah bisa membaca dan menulis. Sebelum masuk Islam mereka sudah bisa membaca dan dan menulis. Seandainya mereka belum bisa mempelajari dalam arti menghafal 7 ayat dari surah Al-Fatihah, maka yang harus mereka lakukan adalah faqiraatuha min mushaf. Faqiraatuha min mushaf. Mereka harus membacanya dengan menggunakan mushaf, artinya sambil memegang Al-Quran. Tetapi apabila itu tidak bisa mereka lakukan, li'adami dhalik, karena misalnya mushafnya tidak ada, au lam yajid mu'alliman, atau dia tidak mendapatkan misalnya orang yang mengajarkan dia suratul Fatihah, atau yang mengajarkannya ada, atau yang mengajarkannya ada, tetapi dhaqal waqt, waktunya sempit. Artinya kalau dia belajar dulu, dia akan kehabisan waktu sholat. Ya, dia akan kehabisan waktu sholat. Waktu yang tersisa tidak cukup untuk belajar. Ya, hanya cukup untuk melaksanakan satu sholat. Misalnya maghrib, karena waktunya pendek. Kalau harus belajar dulu, dhaqal waqt, waktunya itu sempit. Tidak cukup untuk belajar, lalu setelahnya diaplikasikan dalam sholat. Ya, terpaksa harus memilih salah satunya. Hurrimat, ya, harumat bil ajamiyah. Maka haram baginya membaca suratul Fatihah dengan bahasa selain bahasa Arab. Artinya tidak ada opsi di mana seorang yang hendak melaksanakan sholat, ya sudah, kalau memang Anda belum baca Fatihah, Anda tidak bisa juga baca dari mushaf, Anda juga tidak sempat belajar karena waktunya singkat, tidak ada opsi bagi Anda untuk membaca terjemahnya. Ya, tidak ada opsi untuk membaca apa terjemahnya. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ini masalah khilaf di kalangan para ulama, dan ini pendapat yang paling kuat. Ya, tidak boleh kita membaca surah Al-Fatihah bil ajamiyah, dengan bahasa ajam. Ya, dengan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, ya, bahasa Jawa, bahasa Padang dan lain sebagainya. Dikatakan oleh muhakkik Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, karena Allah taala qal. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'akilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu arabiyan, dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'akilun, agar kalian memikirkannya. Fala yuqra' bighairil arabiyyah. Maka Al-Quran tidak apa namanya dibaca, ya, kecuali dengan bahasa Arab. Li'anna al-ijaza khasun bil-lafzi al-arabi. Dan karena kemukjizatan Al-Quran ini khusus atau terkait dengan bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab. Fayafutu bil-tarjamah ila lugatin ukhra. Maka sisi apa namanya ijaznya, sisi kemukjizatannya bisa hilang ketika kita menterjemahkan kepada bahasa yang lain. Ada maksud-maksud yang tidak bisa dijelaskan dengan sempurna, ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan tentang hukum menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, artinya huruf per huruf, lafaz per lafaz. Ya, kalau kita baca pendapat para ulama, kata mereka tidak boleh kita lafaz per lafaz dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalnya. Tetapi hendaknya kita memahami Al-Quran itu dengan tafsiriyah, dengan metode apa, tafsiriyah. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab, saudaraku sekalian, ada sisi ijaz, ada sisi apa namanya kedalaman makna, ada sisi keluasan maksud, ya, yang mungkin tidak bisa digantikan dengan menggunakan kata sepadan di dalam bahasa yang lain. Sebagaimana sering misalnya kita membaca dalam kitab-kitab tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin ya artinya yang maha pengasih penyayang. Selesai. Tetapi kalau kita terjemahkan secara tafsiriyah, maka dikatakan bahwa yang maha pengasih untuk seluruh makhluknya. Jadi Allah ini pengasih untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Dan dia adalah penyayang untuk orang-orang yang beriman. Kan begitu. Artinya tarjamah haruslah tarjamah tafsiriyah. Ya, bahkan kalau kita lihat kitab-kitab tafsir yang sifatnya birra'i, ya, tafsir birra'i bukan bil ma'thur, karena tafsir ada bil ma'thur seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, itu bil ma'thur, Quran ditafsirkan dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan ijma', misalnya Quran dengan aqwal as-sahabah, ya, atau nukilan-nukilan dari para tabi'in, dari para sahabat seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, ya, dan para sahabat yang lainnya. Ini tafsir bil ma'thur. Ibnu Katsir, At-Tabari, ya, ini tafsir-tafsir bil ma'thur. Ada juga birra'i yang mereka sebenarnya tidak menyebutkan adillah asy-syar'iyyah ketika menafsirkan Quran birra'i, tapi tentunya ra'yunnya atau pemikirannya atau akalnya adalah akal para ulama yang mumpuni. Seperti misalnya tafsir Jalalain, itu kan tidak ada dalilnya, hanya menyebutkan kata yang sepadan dalam bahasa Arab. Misalnya la raiba ay la syakka, ya, dzalikal kitab ay hadzal kitab, ya, artinya menafsirkan dengan kata yang mungkin lebih bisa dipahami oleh manusia, tetapi tentunya dengan menambahkan makna-makna khusus yang terkandung di dalamnya, ya. Oleh karenanya kembali kepada perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala, diharamkan seseorang melaksanakan salat kemudian dia membaca suratul Fatihah dengan selain bahasa Arab. Ini poin yang beliau sebutkan, ya. Barang siapa yang belum bisa membaca suratul Fatihah, maka dia wajib mempelajarinya. Kalau dia tidak atau belum sempat mempelajarinya dikarenakan sebab tertentu, maka dia membacanya dari mushaf. Apabila dia tidak bisa membacanya dari mushaf, karena misalnya mushafnya tidak ada, atau dia lam yajid mu'alliman, tidak mendapatkan guru, atau dia mendapatkan waktu yang sempit sehingga tidak sempat belajar, sedangkan waktu sholat hampir habis, ya, maka dia tidak boleh membacanya menggunakan selain bahasa Arab, kata beliau. Tadi dalilnya sudah kita sampaikan. Lalu dikatakan di sini, fa'in. Tetapi seandainya, ini kondisi yang keempat, fa'in. Tetapi seandainya, ahsana ghairaha. Seandainya dia bisa membaca selain daripada suratul Fatihah. Lazimahu sab'a ayatin la yanqus hurufuha an hurufil Fatihah. Tetapi seandainya dia tidak bisa belajar Al-Fatihah, dia pun tidak bisa langsung mempelajari dari mushaf. Ya, dikarenakan mushafnya tidak ada atau gurunya tidak ada. Dan dia tidak boleh membaca Al-Fatihah dengan bahasa selain bahasa Arab, artinya tidak boleh membaca terjemah. Tetapi kalau kondisinya dia bisa membaca selain daripada Al-Fatihah, dia bisa membaca selain daripada Al-Fatihah, misalnya sebelum dia masuk Islam dia tertarik dengan salah satu surat yang ada di Al-Quran sehingga dia mendengarkannya terus menerus lalu dia hafal. Misalnya dia hafal surah apa, misalnya surah An-Nasr, idza jaa an-nasrullahi wal fath. Tapi dia belum hafal Al-Fatihah. Tetapi sebelum dia masuk Islam, dia sudah sedikit belajar tentang Islam. Dia senang mendengarkan misalnya murattal Al-Quran. Dia hafal Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia hafal misalnya. Tapi dia belum hafal Al-Fatihah. Dia justru hafalnya selain daripada Al-Fatihah. Dan ini sangat mungkin terjadi ya. Apalagi di zaman media sosial seperti kita saat ini, di mana setiap orang bisa mengakses Al-Quran dengan sangat mudah sekali lewat apa namanya, lewat postingan-postingan di media sosial. Taruhlah dia misalnya belum hafal satu surat pun di dalam Al-Quran kecuali Al-Baqarah 255 ayat kursi misalnya. Dia belum hafal Al-Fatihah, belum hafal Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, tapi dia rajin mendengarkan apa? Dia tertarik sebelum dia masuk Islam mendengarkan apa ayat kursi. Maka dalam kondisi ini kata beliau, apabila dia bisa membaca selain daripada surah Al-Fatihah, maka dia wajib membacanya sebanyak 7 ayat. Ya la yang kusu hurufuha an hurufil Fatihah. Yang mana ayat-ayat tersebut jumlah hurufnya tidak boleh kurang dari jumlah suratul Fatihah. Jadi dia boleh mengganti dalam kondisi ini ya. Artinya dalam kondisi dia belum bisa baca Al-Fatihah. Baca dari mushaf belum bisa. Belajar juga belum bisa. Entah karena gurunya tidak ada. Atau gurunya ada tapi waktunya tidak sempat. Ya. Artinya waktunya sempit kalau dia belajar dulu waktu sholat habis sedangkan dia misalnya baru masuk Islam. Seandainya dia hafal beberapa ayat Quran yang dia hafal sebelum dia masuk Islam, maka hendaknya dia membaca ayat tersebut dengan syarat kata beliau, ya lazimahu sab'a ayat. Dia harus membacanya sebanyak 7 ayat dan hurufnya tidak boleh kurang daripada apa huruf Al-Fatihah ya, karena namanya pengganti. Ya pengganti itu harus sama dengan yang diganti. Ini kata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sama sekali belum bisa baca Quran? Dia baru masuk Islam misalnya, sama sekali dia la yuhsin. Aw lam yuhsin Quranan. Ya, kalau memang dia sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, ya sama sekali. Walau ayah wahidah, walaupun satu ayat saja dia belum bisa baca Quran, lazimahu, kata beliau, maka dia wajib membaca 7 zikir. Ya, 7 zikir. Bi'adadi hurufiha, yang jumlah hurufnya sama dengan huruf Al-Fatihah. Ya, di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullah Ta'ala memberikan catatan. Apa kata beliau? Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma qal ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika telah datang seorang laki-laki menemui Nabi. Faqal, maka laki-laki ini berkata, inni la astati' an akhudha minal qur'ani syai'an. Ya Rasulullah, aku belum bisa menghafal Al-Quran sama sekali. Sepertinya laki-laki ini baru masuk Islam. Fa'allimni ma yujzi'ani minhu. Maka ajarkan aku ya Rasulullah bacaan yang aku bisa baca dalam sholatku yang dengannya sholatku diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku belum bisa Al-Fatihah, aku belum bisa satu surat pun yang ada dalam Al-Quran. Ajarkan aku zikir atau pengganti dari dari bacaan Al-Quran. Maka Rasulullah mengajarkan laki-laki itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi berkata, ya sudah, kalau Anda memang belum bisa baca Al-Fatihah padahal itu rukun salat, atau belum bisa mengganti Al-Fatihah dengan surat yang lain yang mudah, karena memang ada ayat yang berbunyi di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Begitu kata Allah. Dan ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah ya. Kalau kita baca dalam kitab fikih, Ibu Abu Hanifah berdalil dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dalil bahwa Al-Fatihah bukan rukun, tetapi boleh diganti dengan surah yang lain. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat jumhurul ulama, tidak. Ya, selama dia bisa membaca surah Al-Fatihah, maka dia wajib membaca surah Al-Fatihah sebagai salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab, kata Nabi. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca apa? Suratul Fatihah. Lalu Nabi SAW ya, mengajarkan laki-laki ini apa? Jadi kalau kamu belum bisa baca surah dalam sholatmu, ya sudah ucapkan apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu apa namanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi bagi orang yang belum bisa ya, bagi orang yang belum bisa, belum hafal ya, atau belum bisa membaca Al-Qur'an sedangkan waktu sholat sudah masuk. Lalu dikatakan di sini, saudaraku sekalian, maka laki-laki ini pun berkata, ya Rasulullah, hadza lillahi azza wa jal, zikir-zikir yang kau lakukan itu semuanya untuk Allah. Artinya pujian untuk Allah, subhanallah ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu pujian untuk Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, itu semua ya Rasulullah pujian untuk Allah. Famali, lalu apa untukku? Lalu apa untukku? Maka dikatakan kul, Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Itu semua kan pujian ya Rasulullah. Lalu apa untukku? Apa yang aku baca dalam sholatku saat aku belum bisa membaca surah dalam Al-Quran yang dia berisi kebaikan untukku? Maka Nabi mengajarkan, Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Allahummarhamni, ya Allah rahmati aku. Warzuqni, berikan aku rizki. Wa'afini, berikan aku afiat. Wahdini, dan berikan aku apa? Petunjuk. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim ya, dan beliau berkata, hadisun sahihun ala syartil Bukhari. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Wa wafaqahu Az-Zahabi. Ya, dan Imam Az-Zahabi menyetujui penilaian dari Al-Hakim. Dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahih beliau ya. Ya, bab sifatus shalah liman la yuhsin qira'ah Fatihatil Kitab. Bab zikir bagi orang yang belum bisa membaca suratul Fatihah. Ini saudara-saudaraku sekalian, poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kemudian ya, jadi sudah berapa kasus? 4 atau 5 ya. Satu, kasus dia belum bisa membaca Fatihah, ya wajib Anda belajar. Yang kedua, kalau memang belum sempurna belajarnya, belum bisa hafal, ya sudah Anda baca dari mushaf. Kalau tidak bisa membaca dari mushaf dikarenakan misalnya tidak ada guru atau waktu yang sempit, maka tidak boleh dia membaca terjemahnya ya. Tetapi kalau memang dia bisa membaca yang lain selain dari Al-Fatihah, misalnya ayat kursi atau yang lain, maka dia wajib membacanya ya. Tetapi kalau dia tidak, ini kondisi yang keempat, kalau dia tidak bisa membaca sama sekali ayat yang ada dalam Al-Quran, maka hendaknya dia membaca zikir sebagaimana yang Nabi ajarkan ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian boleh ditambahkan apa? Allahummarhamni warzuqni wahdini wa'afini wahdini. Ya, boleh ditambahkan dengan apa? Dengan doa Allahummarzuqni Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi rahimahumullahu jami'an. Lalu dikatakan di sini, tetapi ini kondisi yang kelima. Tetapi seandainya seseorang itu bisa membaca sebagian dari surah Al-Fatihah. Misalnya dia belajar baru 3 ayat. Belajar baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia sudah bisa sampai situ. Tapi baru 3 ayat, 4 ayat yang lain dia belum hafal. Ya. Maka di sini beliau berkata, fa in ahsana ba'dal Fatihah qara'ahu. Tetapi kalau dia baru hafal beberapa ayat dari surah Al-Fatihah, maka dia membacanya. Anda hafal berapa? Saya baru 3. Saya baru 2 atau saya baru 4. Maka qara'ahu. Dia wajib membaca yang dia sudah hafal tersebut. Ya, dia wajib membaca ayat-ayat yang sudah dia hafal tersebut. Ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar, kata beliau, li'annal maisur la yaskutu bil ma'sur. Ini kaidah yang terulang-ulang terus dalam mazhab Imam Syafi'i. Sesungguhnya perkara yang apa namanya yang mudah tidak jatuh atau tidak hilang atau tidak gugur dikarenakan perkara yang sulit. Jadi kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang mudah bagi Anda, maka dia tidak apa namanya tidak boleh ditinggalkan dengan alasan Anda tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Ya, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak gugur dengan sesuatu yang sulit. Tentunya dalilnya banyak ya, baik dari Quran Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum, kan begitu. Bertakwalah semampu kalian, atau dalam hadis baginda Nabi berkata wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan ya kerjakan semampu kalian. Begitu pesan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi kalau seseorang baru masuk Islam, baru hafal 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat dari surah Al-Fatihah, ya sudah dia baca sesuai dengan kemampuannya. Faqra'u ma tayassara min. Lalu bagaimana? Bukankah Al-Fatihah itu 7 ayat? Si fulan baru 3 ayat atau 4 ayat. Maka beliau berkata, wa ata badaluhu min Qur'anin aw dzikrin. Kalau dia memang baru hafal 4 ayat, sisa 3 berarti ya, maka yang 3 ayatnya itu boleh diganti dengan ayat yang lain kalau memang dia hafal, atau kalau dia tidak hafal boleh diganti dengan zikir. Ya, berarti kalau dia baru hafal misalnya sampai kepada firman Allah Maliki Yaumiddin, sampai di situ dia hafal. Selebihnya dia membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini kata beliau ya, kalau memang dia hanya bisa membaca setengah dari atau sebagian dari surah Al-Fatihah. Lalu dikatakan, ini ada yang unik, coba kita lihat. Fa'in hafiza al-awwal qara'ahu thumma ata bil badal. Kalau dia hafal dari awal surat, hafal dari awal surat misalnya 3 ayat pertama dari Al-Fatihah, dia hafal 3 ayat dari Al-Fatihah. Kenapa sih dari tadi kita katakan Al-Fatihah, Al-Fatihah? Ya karena yang lain sunnah. Ya kalau surat itu sunnah. Yang rukun adalah Al-Fatihah. Adapun kayak surat-surat. Kalau di masyarakat kita dikatakan kalau selesai Fatihah bacalah surat-surat pendek. Padahal ya enggak harus pendek juga ya. Surat-surat yang mudah bagi kita. Ya. Sedangkan Al-Fatihah tidak bisa ditinggalkan kan ya. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat bisa diganti dengan apa? Dengan zikir yang tadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata beliau fa'in, apabila seseorang hafal dari awal surat. Misalnya dia hafal 3 ayat pertama Al-Fatihah. Qara'ahu thumma ata bil badal. Dia wajib membaca 3 ayat yang sudah dia hafal, lalu bagaimana kekurangannya 4 ayat lagi? Itu diganti. Diganti dengan apa? Dengan yang tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, La hawla wa la quwata illa billah, Allahumma arhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana? Ini kasus iftiradiyah. Kasus yang mungkin, apa namanya, mungkin terjadi. Tapi mungkin juga belum terjadi. Tapi mungkin sudah terjadi. Artinya ini bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi kalau dia misalnya malah hafal bagian akhirnya. Jadi dia baru masuk Islam. Jadi dia hafal bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dia hafal. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia hafal. Dia hafal misalnya dua ayat yang terakhir atau tiga ayat yang terakhir. Maka dikatakan oleh beliau, ata bil badali thumma qara'ahu. Maka dia pertama membaca badalnya dulu, baru akhir suratnya. Jadi kalau yang dia hafal adalah tiga ayat pertama, berarti setelah takbiratul ihram, dia baca dulu ayat tiga ayat pertama, baru disambung dengan badalnya, penggantinya. Tapi kalau ternyata dia hafalnya adalah tiga ayat yang terakhir, jadi bismillahirrahmanirrahim belum hafal, alhamdulillah belum hafal. Hafalnya dari apa? Dari ihdinas siratal mustaqim. Maka dia baca dulu badalnya. Berarti dia yang pertama dia baca subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, baru dia lanjutkan kata beliau dengan apa? Dengan potongan surat ya. Yang merupakan tiga ayat terakhir di surah Al-Fatihah misalnya. Summa qara'ahu. Kemudian setelah itu dia membaca ayat yang dia hafal. Fa in lam yuhsin syai'an waqafa biqadril Fatihah. Ini kondisi yang terakhir ya, ini kondisi yang terakhir. Apabila dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Fatihah sama sekali. Dari mushaf dia tidak bisa, hafal satu ayat juga belum, dua ayat belum, di awal tidak, di akhir tidak. Lalu subhanallah walhamdulillah pun belum. Ya, karena pas dia masuk Islam waktu maghrib datang misalnya. Kata Pak Ustadz, aduh ini gimana Pak Ustadz, saya ini mau sholat. Ya saya mau sholat, ini kan waktu maghrib sudah datang. Ya sudah baca saja, coba ikuti saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Waduh susah Pak Ustaz. Enggak bisa saya hafal. Ya. Maka kata beliau dalam kondisi itu waqafa biqadril Fatihah. Maka hendaknya dia berdiri ya, berdiri dalam salat seukuran lamanya ukuran membaca Al-Fatihah. Artinya tidak boleh kita mengatakan kepada orang itu, ya sudahlah, Anda belum baca Fatihah, zikir juga enggak bisa, ya sudah, sementara ini sholat libur, sampai Anda bisa apa baca Fatihah. Tidak seperti itu. Tetap kita perintahkan dia sholat dalam kondisi waqafa biqadril Fatihah. Dia berdiri untuk sholat, ya, lamanya dia berdiri qadril Fatihah, seukuran lamanya dia membaca surah Al-Fatihah. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Adib, li'anna al-qiyama bidzatihi ruknun minas shalah kama sayati. Karena berdiri juga itu bagian dari rukun. Ya al-maisur la yasqut bil ma'sur, kaidah yang berulang-ulang. Sesuatu yang mudah tidak gugur dengan sesuatu yang sulit. Wa illa i'adata 'alaihi wala i'adata 'alaihi wala i'adata 'alaihi. Dan kalau memang kondisi seperti itu belum bisa baca apapun, dia salat dengan berdiri lamanya seukuran membaca Al-Fatihah dan dia tidak wajib mengulang salat tersebut. Artinya ya salatnya sudah dianggap sah, tetapi tentunya di hari-hari ke depan dia harus semangat dalam belajar dan mendalami apa namanya agamanya agar dia tidak salah dalam melaksanakan ibadah sholat. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Poin terakhir dari rukun yang kedua yaitu surah Al-Fatihah. Di kesempatan yang akan datang kita insya Allah akan masuk ke rukun yang keempat. Ya, rukun yang pertama adalah niat ya. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah apa tadi? Membaca Al-Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kesehatan, istiqomah. Kita bahas rukun ar-ruknur rabi yaitu al-qiyam. Ya, Allah alam bisab, saudaraku sekalian, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.